Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita. Qala al-mubtada'u qismani zahirun wa mutmar. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji al-Ma'ruf ibn Ajuruma rahimahullah ta'ala. Wal mubtada'u qismani zahirun wa mutmarun. Mubtada' ada dua macam, zahir dan mutmar. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu wal mutmaru isna asyara. Mubtada' zahir adalah apa yang telah disebutkan, apa yang telah berlalu penyebutannya, contoh-contohnya. Wal mutmar adapun mubtada yang berupa dhamir ada isna asyara, ada 12. Wahia ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Barakallahu fikum, ini kalau pelajaran tasrif kita ada 14 ya, dengan pengulangan dhamir antuma dan huma. Kalau tasrif yang kita pelajari dalam kitab tasrif itu dimulai dari ghaib. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dan itu dimulai dari yang paling lemahnya. Kalau yang di sini dimulai dari yang paling kuatnya, ana nahnu, kemudian anta, anti, antuma, sehingga digabung. Antara antuma untuk mudzakkar dan mu'anas digabung. Demikian pula huma untuk mudzakkar mu'anas digabung. Nahu qaulika ana qa'imun wa nahnu qa'imuna wa ma asbaha dzalik. Contohnya ana qa'imun dan nahnu qa'imuna. Ana dhamir ana mubtada, qa'imun khabar. Nahnu mubtada, qa'imuna khabar, wa ma asbaha dzalik. Naam. Kita baca ta'liqnya halaman poin yang ke-8. Ana dhamirun munfasilun mabniyun ala as-sukun fima yarfin mubtada wa qa'imun khabarun mubtada marfu'un bihi wa ala muturafi dhamma dhaira ala akhirihi. Ana dhamir munfasil tetap di atas sukun, dilihat dari alifnya ya, menduduki kedudukan rafa' sebagai mubtada, kemudian qa'imun khabar mubtada dirafa' dengan mubtada, tanda rafa'nya dengan dhamma dhaira di akhirnya. Nahnu qa'imuna. Nahnu dhamirun munfasilun mabni ala dhammi fi ma yarfu'un mubtada. Qa'imuna khabar mubtada marfu'un bihi wa alamatu rafi' al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun wa nunu 'iwadun 'an at-tanwin. Baik. Qala syari wa aqul yanqasimu al-mubtada ila qismaini. Dan saya katakan mubtada terbagi menjadi dua, al awwalu adh-dhahir wa tsani al mutmar. Yang pertama adh-dhahir, yang kedua mutmar. Wa qad sabaqa fi babil fa'il ta'rifu kullin min adh-dhahiri wal mutmar. Dan sungguh telah berlalu dalam bab fa'il definisi masing-masing dari apa? Dhahir dan mutmar. Apa itu dhahir? Adh-dhahiru huwa ma yadullu ala ma'nahu biduni ihtiyajin ila qarinatin, biduni hajatin ila qarinatin. Apa yang menunjukkan atas maknanya tanpa membutuhkan qarinah. Adapun mutmar, ma la yadullu ala al-muradu minhu illa biqarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Apa yang tidak menunjukkan atas maknanya kecuali dengan adanya qarinah, takallum, pembicara, khitab yang tidak bicara ataupun ghaibah yang dibicarakan. Qala syarif, fa misalu al-mubtada'i dhahir Muhammadun Rasulullah. Contoh mubtada' yang dhahir Muhammadun Rasulullah. Irobnya perhatikan, barakallahu fikum. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafi' dhamma dhahirah 'ala akhirih li'annahu ism mufrad. Wa rasulun khabarun mubtada' marfu'un bihi. Wa 'alamatu rafi' dhamma dhahirah 'ala lam. Wa rasulun mudaf wa lafdhu jalala Allah mudafun ilayhi majrurun bil mudaf. Wa 'alamatu jarhi al kasratu dhahiratu 'ala akhirih. Muhammadun mubtada dirofak dengan sebab ibtidak, amil maknawi, tanda rofaknya dengan dhamma dhahirah di akhirnya. Rasul khabar mubtada marfu' dengannya, tanda rofaknya dengan dhamma dhahirah di atas lam. Karena dia isim mufrad, sedangkan Rasul mudhaf, walafdu jalal Allah mudhafun ilaih, dicirkan dengan mudhaf, tanda jannya dengan kasrah dhahirah di akhirnya. Wa Aisyatu ummul mu'minina, ini contoh yang mubtadanya berupa mu'annas. Aisyah adalah ibunda kaum mukminin. Aisyatu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafi' dhammah dhahirah 'ala akhirih. Wa ummu khabar mubtada' marfu'un bihi wa 'alamatu rafi' dhammah dhahirah 'ala al-mim. Wa ummu mudhaf wal mu'minina mudhafun ilayh majrurun bil mudhaf wa 'alamatu jari al-ya' li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ini insyaallah paham ya i'rabnya. Kalau wal mubtada wal mudmar isna asyara lafzan. Mubtada mudmar ada 12 lafad. Al-awwalu ana lil mutakallimil wahidi nahu ana Abdullah. Ana untuk tunggal, pembicara tunggal, saya. Contohnya ana Abdullah, saya adalah hamba Allah. I'rabnya. Ana dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi ma'rifil mubtada. Wabdu khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu rafi' dhammah dhahirah 'ala dal. Wabdu mudaf wa lafdhu jalalah mudafun ilayh majrurun bil mudaf wa 'alamatu jarhi al kasrah dhahirah 'ala akhirih. Wa tsani nahnu lil mutakallimil muta'addidi aw al wahidi al mu'azzimi nafsahu. Yang kedua dhamir nahnu ini untuk satu pembicara yang banyak, ya, 2, 3, 4, kami, ya, 2 lebih. Atau nahnu juga bisa dipakai untuk tunggal, satu pembicara yang difungsikan untuk mengagungkan dirinya, seperti nahnu qa'imuna. Eranya sudah berlalu ya. Dan ini banyak dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan nahnu. Bukan berarti Allah banyak. Tapi ini wahid mu'azzim nafsahu. Mufrad tunggal untuk mengagungkan dirinya. Wasal itu anta lil mukhatabil mufradil mudzakkar nahu anta fahimun. Yang ketiga anta untuk mukhatab yang dia bicara tunggal laki-laki. Kamu seorang laki-laki. Contohnya anta fahimun. Kamu seorang laki-laki faham. An, perhatikan di sini i'rabnya. Dhamirun munfasilun. Jadi dhamirnya bukan anta keseluruhan tapi an saja. Ini sudah berlalu pembahasannya. An dhamirun munfasilun mabni 'ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Wa ta harfu khitabin la mahala lahu min al-i'rab. Wa fahimun khabar mubtada marfun bihi wa 'alamatu rafi' dhammah dhahirah 'ala akhirih. Warabi anti lil mukhatabatil mufradil mu'annasati. Anti, kamu seorang perempuan. Fungsinya untuk mukhatabah yang tidak bicara tunggal perempuan. Contohnya anti muti'atun. Engkau seorang perempuan, taat. I'rabnya anti an dhamirun munfasilun mabnin 'ala sukun fi mahalli rafin mubtada' wa ta harfu khitabin la mahala lahu min al-i'rab. Muti'atun khabarun marfu'un bil mubtada. Kalau mau dilengkapi ya khabarul mubtada'i marfu'un bihi wa 'alamatu rafi dhamma dhahirah 'ala akhirih. Wal khamisu antuma lil mukhatabaini mudzakkaraini kana aw muannasaini. Antuma untuk ya kalian dua laki-laki atau perempuan, untuk mukhatabain yang dua yang diajak bicara, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi antuma ini bisa dipakai untuk laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana membedakannya? Dari khobarnya. Ya, untuk membedakan antuma ini untuk mudzakkar atau muannats, kita lihat khobarnya. Nahwu, contohnya, antuma qa'imani, kamu dua orang laki-laki berdiri. Dari mana kita tahu ini antuma untuk laki-laki? Karena khobarnya mudzakkar, qa'imani. I'rabnya, an dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, wa ta harfu khitabin la mahalla lahu min i'rab, wal mim lil 'imad, wal alif dalun ala tasniyah. Taknya harfu khitab, kemudian mimnya untuk sandaran, alifnya menunjukkan musanna. Qa'imani khabar mubtada marfu'un bihi wa 'alamatu raf'i al alifu li'annahu musanna. Wa nun iwadun 'an at-tanwin fi mufradihi. Wa antuma qa'imatani, kalian dua perempuan berdiri. Dari mana kita tahu antuma untuk perempuan? Dari khabarnya. An dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada wa ta harfu khitabin la mahalla lahu min al-i'rab. Wal mimu 'alamatun lil jam'i. I'rabuha ka i'rabul ladzi qabla. I'rabnya antuma qa'imatani seperti yang sebelumnya tadi. Illa anna ta fi qa'imatani lit ta'nis. Harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Wal wasadis antum li jam'i dzukuril mukhatabin. Antum untuk jamak mudzakkar yang dia bicara. Nahwu contohnya, antum qa'imuna, an dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada wa ta harfu khitabin la mahalla lahu min al-i'rab wal mim 'alamatun lil jam'i. Qa'imuna khabarun mubtada marfu'un bihi wa 'alamatu raf'i al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salim. As-sabi'u antunna li jam'il inasil mukhatabat. Kalian banyak perempuan. Contohnya antunna qa'imatun, kalian banyak perempuan berdiri. I'rabnya an dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada wa ta harfu khitabin la mahalla lahu min al-i'rab wa nun harfun dalun 'ala jam'il inas la mahalla lahu min al-i'rab. Wa qa'imatun khabarun marfu'un bil mubtada wa 'alamatu raf'i dhamma dhahira 'ala akhirih. Tanbihun hadha at-tafsilu fi al-i'rab anna an dhamirun munfasilun wa ta'u harfu khitabin madhhabul jumhur. Peringatan, rincian ini dalam i'rab bahwasanya an itu dhamir munfasil, annya saja, sedangkan ta itu harfu khitab adalah madhhabnya jumhur. Silakan lihat Mughni Labib karya Ibn Hisham, Syarah Asmuni, bersama hasyahnya As-Sibban dan juga hasyah Al-Kafrawi. Jadi madhabnya jumhur. Qala wassamin, yang ke-8. Huwa lil mufradil ghaibil mudzakkar. Huwa untuk tunggal yang dibicarakan orang ketiga. Mudzakkar, laki-laki. Dia seorang laki-laki. Contohnya huwa hadirun. Huwa dhamirun munfasilun mabniun 'ala al-fathhi fi mahalli raf'in mubtada. Hadirun khabarul mubtada'i marfu'un bihi wa 'alamatu raf'i dhammah dhahirah 'ala akhirih. Wa at-tasi'u hiya lil mufradatil ghaibatil muannasati. Hiya untuk tunggal ghaibah muannasah. Contohnya hiya musafiratun. I'rabnya hiya musafiratun ka i'rabi allati qabla, seperti i'rab sebelumnya. Wal asyur huma, yang ke-10, dhamir huma lil musanna al ghaib mutlaqan mudzakkaran kana muannasan. Huma untuk musanna ghaib, baik laki-laki ataupun perempuan. Nahwu contohnya huma qa'imani wa huma qa'imatani. Huma qa'imani wa huma qa'imatani. Jadi huma itu untuk dua yang dibicarakan secara mutlak, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik laki-laki ataupun perempuan. Sekali lagi, cara membedakannya bagaimana? Dari khobarnya. Contohnya huma qa'imani, di mereka dua laki-laki berdiri. Huma qa'imatani, mereka dua perempuan berdiri. Kita bisa membedakannya huma untuk mudzakkar, untuk muannats dari khobarnya. Taib, kalau khobarnya mudzakkar berarti huma untuk mudzakkar, kalau khobarnya mu'anas berarti untuk mu'anas. Alha i'rabnya barakallahu fikum, dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli rafin mubtada. Wal mimu lil 'imad wal alif dalun 'ala tasniyah. Qa'imani khobarul mubtada'i marfun bi wa 'alamat rafi al alif li annahu musanna. I'rabnya huma qa'imatani ka'irabi allati qablaha illa anna ta fi qa'imatani lit ta'nis harfun la mahala lahu min al-i'rab. Wal hadi asyara yang ke-11 hum li jam'i dzukuril ghaibin. Hum untuk jamak mudzakkar ghaib. Mereka banyak laki-laki. Nahwu contohnya hum qa'imuna. Mereka banyak laki-laki berdiri. Alha dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli rafin mubtada wal mimu lil jam'i qa'imuna khabarul mubtada marfu'un bihi wa 'alamatu rafi al wawu li annahu jam'un mudzakkarin salimun wa nun iwadun lit tanwin fil ismil mufrad. Faidatun faidah qala al asmuni tanbihun madhhabul basyriyyina madhhabul basyriyyina anna alifa ana zaidatun. Peringatan, kata beliau, berkat Al-Asmuni, madhabnya Basriyin, bahwasanya alif pada domir ana adalah za'idah. Wal ismu huwa al-hamzatu wa nun. Domirnya adalah hamzah dan nun saja, an. Alifnya za'idah. Wa madhabul kufiyina waqtarahu nadhim ay ibnu malik anna al-isma majmu'ul akhrufis salasati. Adapun madhabnya kufiyin, yang ini yang dipilih oleh nadhim, yaitu ibnu malik, bahwasanya isim domirnya berupa kekumpulan tiga huruf ini, hamzah, nun, dan alif, ana. Ini madhabnya siapa? Kufiyin. Ila an qala wa amma huwa fa madhabul basriyina annahu fi jumlatihi dhamirun. Madhabnya adapun huwa madhabnya basriyin keseluruhannya adalah dhamir. Wa kadzalika hiya huwa hiya dhamir. Sehingga langsung i'rabnya huwa dhamirun munfasilun dan seterusnya. Demikian pula hiya. Wa amma huma wa hum wa hunna fa kadzalika inda Abi Ali wa huwa dhahiru kalamin nadhim huna fa fi tafsir wa qila ghairu dhalik. Adapun huma hum dan hunna maka demikian pula menurut Abu Ali dan itu dhahir kalamnya nadhim di sini. Dalam tafsir disebutkan dikatakan selain itu penjelasannya tentang huma hum hunna. Inta qala sibban qala wakil wa rudhalik wa huwa madhaba ilal kufiyuna min anna alha min huwa wa hiya ad-dhamiru. Dikatakan dari selain itu yaitu madhabnya kufiyun bahwasanya ha pada huwa dan hiya adalah dhamir. Wal waw wal ya isba'un wa huwa dha'ifun. Waw dan ya isba' dan itu pendapat yang lemah. Wa madhaba ilai jumhurul basriyin min anna al mim wal alif fi huma wal mim fi hum wan nun fi hunna hurufun zaidatun wa dhamir al ha'u faqat. Intaha kalam Sibban. Jumhur madhabnya basriyin madhabnya jumhurul basriyin bahwasanya mim badan alif pada huma, mim pada hum, nun pada hunna adalah huruf tambahan. Domirnya hak saja, intaha dari kalam Sibban. Wa ka'anna uhasala saqtun li'anna al-jawaba ghairu mawjudin. Wa naam. Wa ka'anna al-jawabu wallahu alam huwa sahih. Nah, jadi ada seolah-olah sepertinya di sini ada yang jatuh, ada yang hilang kalimatnya karena jawabnya tidak ada. Sepertinya jawabannya wallahu alam adalah huwa sahih, itulah yang benar. Ya. Aku saya katakan madhabul basriin huwa rajih. matanya basriyun adalah yang rajih illa fi lafzi ana. Farrajih madhabul kufi. Yang rajih adalah pendapatnya kufi. Jadi kesimpulannya, untuk anna, huwa, hiya itu seperti apa adanya. Kemudian huma, ya, dirinci tadi. Huwa, huma, haknya yang domir. Hum, haknya saja yang domir. Hunna juga hak domir. Ana, anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. An saja yang domir. Nah, wallahu a'lam. Wasani asyar hunna li jam'i nas al-ghaibat. Hunna yang ke-12 hunna untuk jamak muannas ghaibat, contohnya hunna qa'imatun. I'rabnya al-ha'u dhamirun munfasilun mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'il mubtada' wa nun harfun dalun 'ala jam'i nas qa'imatun khabarun marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu raf'i dhamma dhahira 'ala akhirihi. Qala wa idza kana mubtada'u dhamiran fa innahu la yakunu illa barizan munfasilan kama ra'aita. Apabila mubtada' itu berupa dhamir, pasti dia berupa dhamir baris munfasil, ya. Dhamir baris munfasil marfu. Sebagaimana kau lihat, tidak bisa dhamir mansub atau dhamir mustatir atau dhamir muttasil. Nah, yang menjadi mubtada adalah dhamir bariz marfu munfasil. Dhamir marfu bariz munfasil. Yang lafadznya tadi huwa, humahum atau ana, nahnu dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.